curan nor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor. Dah, ke nyongana cerita si Cimaning Kang, yuk ke. Ceritanya tentang mimpi, jenengan tau ngimpi? Ya tau, kudunin aja, mau ngunahan lu sering turu, apa lu kapan turu? Jadi bolak-balik ngimpi gue ya. Ya apa-apa ke, anak bong lanang ngimpi, ngimpi ini kue-kue baik, akhirnya merdukun. Ngapain jajal, yuk tidiki udah merdukun. Kun, sukun, kanan ini kun. Ya gue dukun, udah sukun, panganan buat pikirannya. Hahaha, wong raine kayak stripping tadi. Ujarku nikah sukun, dukun ya. Kayak kun kanan ini kun, nyong kepengen jaluk tulung. Kenapa? Oke, nyong ya, tulung lah, digolot nak, tambah sih kira-kira mandan manjur. Tambah pak. Ya semoga apa baik lah, nu godong tawa apa, godong seri sida apa, godong sukun, dingin-dingin lah. Nyong kan mamah babal lah gelam. Nyong kowe takone anu tambang go ngapa ya? Udu jenis tambane kowe anu apa? Tapi tambang go ngapa? Apa men kon-kon meteng? Apa kowe lagi ngincer buksa wadon? Apa lagi anu kuprime? Ora dukun kek kandane, nyong ya bola-balik kowe ngimpi lho. Ngimpi negeri kon dukun, negeri banget kok yakin. Kowe ngimpi negeri apa ngimpi ngeri? Ya anu ngimpi ngeri kok. Lalen. Ya nyong jan ngimpinane kok ya ngeri terus yakin kowe. Lah ngimpi apa kok? Nyong yakun ya, anggar lagi turu, anggar lagi ngimpi kanan-kanan nih kue. Kanan-kanannya apa kiri-kiri nih? Ya kue lah kanan-kanan nih nyong kok tadi seolah-olah nyong kok ya nang ruangan gede banget. Nang kono isinya anak wong madun anak satus. Temenan. Lah kayak apa wong madunnya, kayak undi lanang apa kayak mede? Ora kue, wong madunnya ya semuanya lah. Ya montrok, ayu, lambene kayak tangeringan kodok, hidungnya kayak mancung kelapa, pipinya bang putih kayak bendera, las muke janan ayu ayu pisan, mana ya? Di antara 100 wong madun gue nang jero ngimpine nyong, sing 50 kan ora katokan pun bebok. Janan lu diler kayak legendar kan gara gede pepe nih. Wah, kayak gue. Gue ya udah ngimpi ngeri, Kang. Gue anu ngimpi sing janan lu kepenak pisan. Satu sih dari mini ya, salah si D apa? Suku-suku kuat si Widak. Kayak kok jalan ngimpi ngeri sih ke privem yo, berkepengin ngimpi kayak gue kok. Tapi ora, caranya tetep ngeri banget lah, kon temenan, ngeri banget yakin lah. Lah ngapa ngimpi kayak gue malah diomong ngeri? Oke, masalah gue ya, nyong gue saben ngimpi kayak gue nang ruangan besar ana wong wadon ana satus, sing ayu-ayu, sing semblohe, sing ngepengin pisan, dilalui nyong nang ngimpi gue ya no kanan-kanannya jadi wong wadon gue. Ya pantas anggar lanjong ngimpi gue kok tadi wong wadon ya percuma wong nganu masa wadon sama wadon. Nah gue mudah nanya jadi kepengen jeluk tambah men kok nyong bisa jadi wong lanang lanjong ngimpi. Wah anggar kayak gue ya tambahnya gak mau pentong ngareng ngimpi gue ya. Jadi kena gue syarat kira-kira pentong gue gitu ya kalau kenal pot.